gak berasa loh. Tiba-tiba ternyata udah satu juz. Karena kita sibuk dengan tadabur, tafakur, khusyuk, mengingat Allah, berdialog dengan Allah dalam doa. Kita gak akan disibukkan dengan urusan di luar sholat. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat ketika mereka sholat. Mereka menikmati sholat itu dengan rehat. Salah satunya yang sholatnya terkenal paling panjang tuh Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair itu kalau sholat panjang banget. Bisa jadi dia berdiri dari tengah malam sampai subuh, berdiri aja. Karena dia sholat cuma 2 rakaat satu malam. Malam pertama berdiri dari tengah malam sampai subuh. Menjelang subuh baru dia ruku, sujud, nanti berdiri lagi sebentar, ruku, sujud, salam. Jadi sholatnya itu lebih banyak berdiri. Rakaat kedua lebih banyak ruku. Dari tengah malam sampai menjelang subuh ruku aja tuh. Dan rakaat ketiga lebih banyak sujud. Dari tengah malam sampai menjelang subuh hanya sujud saja. Yang lain cuma sebentar, berdiri sebentar, ruku sebentar, tahiyat sebentar. Tapi yang paling panjang sujud. Makanya Ibnu Abbas pernah komentar. Ibnu Abbas lagi datang ke masjid, ngelihat Abdullah lagi sholat di masjid, sholat tahajud sendiri. Pas dilihat sama Ibnu Abbas, Abdullah lagi berdiri sholat tahajud. Ibnu Abbas pun sholat sendiri 11 rakaat. Kata Ibnu Abbas, saya datang, Abdullah masih berdiri, maka saya pun sholat 11 rakaat. Ketika saya selesai 11 rakaat, Abdullah masih berdiri. Dan tahu siapa yang 11 rakaat itu? Abdullah Ibnu Abbas. Yang berdiri tadi, Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Abbas ini hafiz Al-Quran. Gak mungkin dia sholat kurang dari satu juz. Dia udah baca satu juz lebih, 11 rakaat, Abdullah bin Zubair masih berdiri. Saking lamanya beliau sholat. Ini menunjukkan para sahabat itu bisa menikmati rehatnya di dalam sholat. Sampai bisa kalau perlu rasanya sholat itu kayak rasanya tidur. Tapi gak tidur ya. Karena ada orang yang sujud sekalian tidur deh gitu ya, saking lamanya sujud. Bangun-bangun pas imamnya bangkit baru dia sadar, oh ternyata ketiduran. Ada juga yang tidur sambil duduk. Sampai saya pernah sholat tahajud yang satu juz. Itu jamaah itu ada yang apa, yang KO gitu ya, tiba-tiba jatuh bawa tanduk ke belakang. Tapi bagi saya itu keren, artinya dia berusaha sampai tetes darah terakhir penghabisan, nggak mau nyerah gitu. Kalau saya jadi dia mungkin udah nyerah, langsung duduk aja deh, udah nggak kuat. Tapi dia bela-belain sampai plak jatuh, terus diangkat ke belakang tanduk, ngasih kayak minyak angin gitu. Pas dia sadar, ah saya pingsan ya, ya udah saya balik lagi, pingsan lagi. Masya Allah, ada yang kayak gitu ya, ini luar biasa imannya. Bisa gak kita menikmati sholat seperti kita menikmati nonton? Nonton gak berasa udah 1 jam setengah kan? Bisa gak kita menikmati sholat kayak kita menikmati main? Saya kalau udah main di laut, itu gak berasa tiba-tiba udah sore. Main pagi, habis subuh langsung. Karena kalau pagi itu kan di ombak gak banyak yang main, jadi bisa ngambil sendiri tuh. Main di ombak, gak berasa udah zuhur. Mentas sebentar, sholat zuhur, balik lagi ke ombak, gak berasa udah asar. Gak berasa kalau main mah. Tapi kenapa sholat? Duh, udah berdiri sebelah kaki, udah gini-gini, udah garuk-garuk, udah bersin-bersin, udah batuk-batuk. Wah, semua penyakit keluar tuh. Kenapa kita gak bisa menikmati sholat seperti menikmati main, seperti menikmati nonton? Kalau nongkrong di kafe paling cepat berapa menit? Nongkrong sama teman-teman nih, kita nongkrong yuk, udah lama kita gak ketemuan. Ayo nongkrong, ngopi, makan. Beberapa anak muda mungkin ada yang vaping segala macam gitu kan, di kafe lagi nongkrong gitu ngobrol nggak jelas. Lo gimana sama dia? Gua diputusin. Kok kita samanya sama diputusin? Habis diputusin semuanya. Kenapa diputusin? Karena dia minta halal gitu ya. Pengennya halal. Ya udah kita halalin aja. Pada datang ke rumah orang tuanya. Tapi kita nongkrong di kafenya berapa lama? Paling cepat 1 jam. Karena minum kopi itu bukan kopinya berapa banyak. Minum bareng teman-teman ngobrol itu kan yang asik kan ya. Coba bayangin minum kopi sendiri kan gak enak ya. Kopi sendiri garing gitu gak jelas gitu kan. Tapi kalau minum kopi bareng teman-teman, walaupun kopinya 1 gelas bareng-bareng, atau kayak espresso gitu yang cuma sedikit gitu, tapi bisa bahagia. 1 jam banyak banget yang nongkrong di kafe dari jam 9 malam pulang-pulang dari kafe jam 1. 10, 11, 12, 1, 4 juz. 4 juz loh, 1 jam 1 juz kan? Berarti 4 juz kok enjoy. Nah, berarti kita belum bisa menikmati sholat seperti kita menikmati nongkrong di kafe. Karena saya juga senang nongkrong. Belum bisa menikmati main, karena saya juga senang main. Main itu bahasa lain dari olahraga. belum bisa menikmati jalan. Coba kalau lagi kita liburan, macet segala macam, dinikmatin kan? Kenapa kalau kita sholat, kita pengen buru-buru? Kalau kayak gitu, berarti sholat kita belum jadi pertolongan dari Allah. Wasta'inu bisabri wassalah. Dua kalimat yang utuh nih, sabar dan sholat. Artinya apa? Bisa sabar terhadap masalah, bisa juga kata ulama tafsir, sabar di dalam sholat. Nikmatin dulu sholatnya. Kalau kita pengen dapat pertolongan dari Allah lewat sholat, sholatnya itu disabarin. Allahu Akbar, sabar, perlahan-lahan, baca ayat. Kalau perlu, semua hafalan yang ada di kepala kita, kita pakai. Atau mungkin semua hafalan yang ada di kepala kita cuma 3 surat itu, gitu ya. Baca apa lagi ya, udah habis bahan. Habis bahan gitu, udah gak tahu lagi kalau anak skate mah bisanya cuma ollie doang, mungkin udah gak bisa nge-trick lagi, gak bisa kickflip, gak bisa backflip atas segala macam. Ah gitu-gitu aja lah, main apa, paling ollie doang, itu juga kalau bisa ollie. Kalau enggak ya pakai mungkin yang model no comply gitu, yang cuma di gak pakai loncat gitu ya. Gak ada trik yang lain, suratnya cuma 3, trik yang dia tahu cuma 3 kul itu. Ya udah balikin lagi aja, balikin. Kalau sholat sunnah kan boleh diulang-ulang terus. Sampai Abdullah ibnu Mas'ud pernah membaca satu ayat saja dalam sholatnya karena diulang-ulang ayat tersebut. Artinya coba kita belajar nikmatin sholat kita. Ada masalah dikit, sholat. Sholatnya diniatin satu untuk kalau bukan sholat wajib ya, satu sebagai kifarat dosa, kedua untuk mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kisah, ini keajaiban sholat ya. Mudah-mudahan kita bisa menikmatinya dalam sholat kita nanti. Ada seorang laki-laki zaman Rasul, dia baru berzina, anak muda gitu. Dia baru berzina, setelah dia berzina dia nyesel. Astagfirullahaladzim, ya Allah saya udah ngelakuin dosa besar segala macam. Udah gitu dia karena nyesel banget, dia pulang ke rumah, dia mandi, dia berwudu, azan asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia wudhu nih, pergi ke masjid. Sampai di masjid, karena dia nyesel banget dengan dosa-dosanya, dia pengen taubat aja pokoknya. Dia berdiri di saf paling depan, sholat asar berjamaah dengan Rasulullah. Selesai sholat asar, dia langsung bersimpuh di hadapan Rasulullah sambil menangis. Ya Rasulullah, halaktu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, celaka saya, kata dia. Rasul bertanya, ma ahlakaka, apa yang membuat kamu celaka? Saya sudah melakukan dosa besar ya Rasulullah, berzina. Bagaimana ini ya Rasul, bagaimana ini ya Rasul? Rasulullah diam, tiba-tiba Allah turunkan ayat lewat Jibril. Kemudian Rasulullah bertanya kepada laki-laki ini sambil tersenyum. Apakah kamu tadi sholat asar, ya? Berjamaah dengan kami, ya Rasulullah. Saf pertama, ya Rasulullah. Dari awal, ya Rasulullah. Maka berbahagialah, Allah sudah mengampuni seluruh dosa-dosamu dan dosa-dosa orang seperti kamu yang melaksanakan sholat tepat waktu. Jadi salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada orang-orang yang melaksanakan sholat dengan khusyuk, dia menikmati rehat di dalam sholatnya, Allah maafkan semua dosa-dosanya. Bahkan bukan lagi sholat, baru melangkah ke masjid aja udah Allah maafin. Atau kalau dia berwudu nih, kita niat wudu pengen sholat, setiap tetes air wudu aja udah dimaafin sama Allah dosa-dosa kita. Terus kita melangkah ke masjid, langkah-langkah kaki kita juga jadi kayak kifarat dosa gitu dari Allah buat kita. Masuk ke dalam masjid juga Allah gugurkan lagi dosa-dosa kita. Kita takbir, Allah gugurkan lagi dosa-dosa kita. Sholat itu kayak diskon besar-besaran dari Allah. Ini benar-benar kalau bahasa kita lagi sel gitu ya. Sholat itu sel banget tuh. Kita ngelihat kayaknya ampunan dosa Allah itu mahal, tapi dengan sholat jadi murah. Surga Allah itu mahal, dengan sholat jadi kejangkau. Semua kebaikan Allah berikan dengan sholat. Makanya Allah bilang, sabar deh dalam sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ada lagi kisah Rasulullah. Pernah punya masalah sama istri? Maaf, belum punya. Orang yang udah nikah pasti punya masalah sama istri kan? Kalau teman-teman mungkin belum pernah ngerasain lah ya. Someday lah nanti insya Allah suatu saat akan ngerasain. Yang namanya suami istri pasti ada aja masalah kan? Jangankan kita, Rasulullah aja yang paling solih, dengan istri beliau yang paling solehah, tetap aja kadang-kadang ada masalah. Sampai Nabi pernah tuh menceraikan Hafsah, tapi tidak disebutkan riwayatnya apa masalahnya. Dan itu tidak perlu cari tahu, jangan kepo lah ya. Pokoknya Rasulullah menceraikan Hafsah. dipulangkan Hafsah ke rumah orang tuanya Umar. Malaikat Jibril datang. Ya Muhammad, rujuklah Hafsah. Hafsah itu istrimu di dunia dan di surga. Dirujuk sama Nabi. Artinya masalah keluarga itu biasa. Dan apakah yang dilakukan Nabi kalau lagi ada masalah sama istrinya? Sholat. Kayak kasus di surat At-Tahrim. Nabi itu kan sering ngalamin kesulitan gara-gara istrinya saling cemburu satu dengan yang lain. Saking cemburunya sampai Nabi pernah mengharamkan madu. Jadi Nabi pulang dari rumah salah seorang istrinya, terus Aisyah ngelihat, dari mana? Dari sana gitu. Ngapain di sana, makan apa? Emang enak ya masakannya? Enggak, cuma minum madu doang. Wah, madunya enggak bagus tuh di sana tuh. Enggak usah makan lagi minum apa? Enggak usah minum madu lagi kalau di sana. Oh ya udah deh, mulai sekarang saya janji enggak akan minum lagi madu demi menyenangkan hati istrinya. Turun ayat, Allah enggak rela. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan? Hanya ingin menyenangkan istri-istrimu? Oh, ternyata enggak boleh mengharamkan madu walaupun demi menyenangkan istri. Akhirnya Nabi diam-diam bilang ke Hafsah. Gengnya Aisyah lah ya, kan istri Nabi juga punya geng muda, geng tua kan. Nah, emang kayak gitu sejarahnya. Nah, Aisyah tuh soulmate-nya tuh Hafsah. Aisyah berusia sekitar 14 tahun. Hafsah waktu itu usianya sekitar 19 tahun. Jadi ABG-ABG keren gitu. Ngomong ke Hafsah, Hafsah, ternyata gak boleh mengharamkan madu. Allah turunkan ayat, jadi sekarang saya tetap akan minum madu. Tapi jangan bilang-bilang Aisyah ya. Ya, siaplah gitu. Kan ini soulmate-nya, gengnya. Gimana enggak bocor? Aisyah tahu enggak? Rasulullah tuh enggak benar-benar meninggalkan madu loh. Beliau masih minum madu. Oh gitu? Wah, enggak benar nih. Akhirnya rame nih. Rasulullah datang. Rasul, ternyata masih minum madu ya? Akhirnya Rasulullah SAW merasa sulit. Dan karena istri-istrinya banyak yang kayak cemburu gitu, Rasulullah kesulitan. Beliau pun balik ke masjid, sholat di masjid, di mihrab. Ketika lagi sholat di mihrab itu, Allah turunkan ayat, wahai istri-istri Nabi, minta maaf sama Nabi. Kalau kalian gak bertaubat dan minta maaf, maka akan aku ceraikan kalian dengan Nabi secara baik-baik, lalu aku beri dia ganti yang lebih soleha dari kalian, lebih cantik dari kalian, lebih perawan, dan seterusnya. Allah terlibat dalam urusan Nabi ketika Nabi sholat. Jadi kalau kita pengen melibatkan Allah dalam urusan kita, ya udah sholat. Ada masalah sama calon istri? Mau ngelamar nih, sholat dulu 2 rakaat. Sholat apa Ustaz? Sholat mutlak. Namanya mah bebas. Karena istilah penamaan sholat itu istilah fikih yang baru muncul setelah Rasulullah wafat. Di zaman Nabi namanya mutlak aja. Baru kemudian dikenal dengan istilah sholat hajat, sholat taubat, sholat apa? Istiqoroh. Anak muda mungkin bisa menggunakan nama lain. Karena itu nama bukan dari Allah dan Rasul. Nama dari para ulama. Sholat hajat gitu, kayak sholat request kan, sholat istikharah, sholat yang lagi galau kan ya. Gue mau sholat apa? Galau gitu. Karena gue bingung nih milih. Tapi by the way teman-teman, sholat istikharah itu tidak berlaku untuk pilihan yang satu halal, yang satu haram. Itu gak perlu istikharah. Yang satu halal, yang satu haram. Gak perlu istikharah, itu udah langsung milih yang halal. Tapi kalau dua-duanya halal, kan perlu istikharah. Yang satu hafiz 30 juz, yang satu lagi juz 30. Kan istikharah kan? Ini milih yang mana nih? Soalnya yang juz 30 dia kayak orangnya lebih kita banget lah, tipe kita banget gitu ya. Modelnya oriental Korea gitu. Kalau yang juz 30 etnik lah misalnya. Jadi ada 2 tipe. Nah, ini istikharah karena galau. Terus Nabi sholat, Allah terlibat dalam masalahnya. Sehingga kalau kita pengen melibatkan Allah dalam urusan kita, sholat. Sering-sering sholat. Selain sholat yang memang sudah ada waktunya, ada ketentuannya, namanya mutlak, mukayyad. Jadi ibadah itu ada yang mukayyadah, ada yang mutlakah. Ada yang sudah ditentukan, tidak boleh diotak-atik, ada yang masih lebih leluasa. Termasuk doa, doa itu ibadah yang mutlak, bebas. Jadi kalau ada orang yang bilang, lo doa yang udah dicontohin Rasul aja. Kalau yang gak dicontohin Rasul, jangan dipakai. Karena itu doa yang tidak diajarkan. Doa itu ibadah mutlaqah. Gak hanya yang dicontohkan Nabi. Misalnya doa yang dicontohkan Nabi itu, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi doa yang lain juga boleh. Karena kalau misalnya kita gak boleh baca doa yang tidak dicontohkan Nabi, Kalau anak kita mau ujian nasional gimana ngedoainnya? Memangnya di zaman Nabi ada ujian nasional? Gak ada kan? Berarti doa itu termasuk ibadah mutlak yang bebas selama itu khair. Fa'akthiru minat doa, perbanyaklah doa. Toh sahabat banyak yang berdoa dengan doa-doa yang mereka buat sendiri. Bilal contohnya. Kata Bilal gini, Rasul, saya tuh gak punya wirid. Kalau bahasa Bilal mah dandanah. Dandanah itu wirid. Ya Rasulullah, saya mah gak punya wirid, gak punya doa yang sepanjang Nabi. Nabi kan kalau doa tuh panjang banget, saya gak tahu, gak hafal. Dan saya masih, kalau kita mah newbie gitu kan, baru hijrah gitu. Jadi belum gak tahu doa-doa yang panjang. Gimana Rasul? Kata Nabi, emang Bilal baca apa kalau lagi berdoa? Kata Bilal, saya baca ini Rasul. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Itu bukan doa Rasul ya, doa Bilal. Kata Nabi, ya Bilal, doa kami panjang lebar kemana-mana, intinya itu juga. Coba gimana Rasul menghargai Bilal. Doa kami walaupun panjang, sebetulnya intinya itu juga empat hal. Satu, minta ridho Allah, surga Allah. Kedua, berlindung dari neraka dan kemarahan Allah. Emang itu intinya. Oh gak apa-apa ya Rasul, sesingkat itu, gak apa-apa. Akhirnya Bilal mendawamkan doa itu. Ada lagi sahabat Mu'az bin Jabal, doanya apa? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu doanya Mu'az. Bukan doa ya Rasul. Artinya kita perbanyak doa. Lakukan sholat-sholat mutlak selain sholat muqayyad yang sudah diatur. Di antara sholat muqayyad itu selain sholat wajib, sholat rawatib. Rawatib juga ada yang rawatib mu'akkad, ada yang ghairu mu'akkad. Kalau yang mu'akkad itu kita tahu lah. Kalau qobliyah, qobliyah subuh, qobliyah zuhur. Kalau ba'diyah, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, ba'diyah zuhur. Tapi selain qobliyah subuh dan qobliyah zuhur, qobliyah asar, qobliyah maghrib, qobliyah isya, itu juga sholat sunnah, cuman ghairu mu'akkad. Boleh-boleh saja bagi yang mau melakukannya. Sehingga bebas, ada yang mau ngelakuin, mangga yang tidak melakuin doa aja juga gak masalah. Yang penting sama-sama sholat. Sama kayak tarawih, ada yang 11, ada yang 23. Yang masalah itu justru sebetulnya gak tarawih juga gak masalah. Karena tarawih kan sholat sunnah. Jangan suuzon ya sama orang yang gak sholat tarawih di masjid. Bisa jadi dia gak sholat tarawih di masjid, sholat tarawihnya malam hari sendiri. Bisa aja kan? Kenapa dia gak sholat di masjid? Duh, kurang level. Bacanya at-takatsur gitu. Udah saya mah bacanya satu malam satu juz. Jadi 30 malam khatam. Ya gak masalah kalau kayak gitu. Yang penting dia isyanya di masjid. Udah gitu dia pulang. Husnuzon. Intinya teman-teman perbanyak sholat. Libatkan Allah dalam hati kita. Sehingga insya Allah, Allah datangkan pertolongan-pertolongan dalam urusan kita. Saya kalau lagi ada masalah dengan pasangan misalnya, saya wudhu, saya sholat, pulang-pulang ada aja cara Allah untuk mendamaikan urusan kita. Tiba-tiba datang tamu. Kan kalau datang tamu kita masih diam-diaman gak enak ya. Akhirnya kita ngomong nih. Pas tamu pulang, ya udah kagok ngomong, ya udah ngomong aja terus. Jadi beres. Atau kadang-kadang anak yang ngedamain. Kenapa itu ayah sama ibu kok diam-diam aja di depan kita? Enggak, ayah enggak. Diam-diam sama ibu, enggak marahan. Tuh, kita mesra kan. Akhirnya jadi aja damai lagi. Pokoknya sholat itu jalan dari Allah untuk mendatangkan pertolongan buat kita. Mudah-mudahan kita bisa menikmati sholat kita tarawih malam ini. 4 rakaat, 1 kali salam. Dan hayati surat Ar-Rahman tentang nikmat mana yang kamu dustakan. Dan nikmat itu bukan cuma urusan dunia dan materi. Iman itu nikmat, hidayah itu nikmat. Kita bisa sholat di sini nih, ini nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kita bisa mendapatkan rehat di dalam sholat, bukan berehat setelah sholat. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan was-samaa'u اهدنا مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل من عليها فان كل من عليها فان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلام

Sami Allahu liman hamida. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا يا ثبت قلوبنا يا الله ثبت قلوبنا على دينك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فاغفر لنا يا غفار فاغفر لنا يا غفور فاغفر لنا يا رب العالمين اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم إنك عفو كريم اللهم إنك عفو كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم انصر المسلمين في سوريا اللهم انصر المسلمين في العراق اللهم انصر المسلمين المستضعفين المظلومين في رهينيا اللهم انصر المسلمين في سومريا اللهم اصلح بين المسلمين اللهم اصلح بين المسلمين اللهم اشف صدور المسلمين اللهم ارحم شهداء المسلمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم إنا نسألك في هذه الليالي المباركة أن تحرر المسجد الأقصى أن تحرر المسجد الأقصى المبارك من أيدي الغاصبين اللهم اجعل بلدنا هذا إندونيسيا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات يا رزاق ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة

Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.